السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita mendengarkan di salat tadi dibacakan surah Al-Mulk. Terdapat di dalam kandungan surah yang agung ini disebutkan di dalam sebagian riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya sebelum tidur. Dan disebutkan bahwa sering membacanya itu adalah sebab seorang dilindungi dari ujian di alam kubur. Terdapat di dalam kandungan surah ini makna-makna yang agung, pembahasan-pembahasan yang sangat penting untuk seorang hamba yang apabila dia ingat dengan baik, maka itu adalah dari sebab-sebab yang membuatnya aman ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan dia kembali kepadanya dan masuk ke alam kubur. Di antara ayat yang penting kita perhatikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib, dikala gaib, dan gaib itu artinya tidak tampak, tidak kelihatan, ditafsirkan dengan dua penafsiran. Dia takut kepada Rabb-nya padahal dia tidak melihat Allah, tapi dia beriman kepadanya, takut kepadanya. Ini yang pertama yang dipuji. Dan penafsiran yang kedua dikatakan bahwa mereka yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib, dikala gaib, dikala tidak ada yang hadir di situ, dikala dia sendiri, walaupun tidak ada yang menyaksikan, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mendekati apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga dirinya di atas ketakwaan. Maka untuk mereka yang takut kepada Rabb-nya, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya, maka ini dua keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah ini disebutkan dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah dan seterusnya setelah dari ayat yang saya bacakan disebutkan dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab tersebut adalah seorang selalu tadabbur dan melihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah? Ayat-ayat kauniyah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adaban nar. Sungguhnya mereka yang sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi orang yang memiliki hati, itu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan mereka selalu tafakkur dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah Engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maka peliharalah kami dari api neraka." Maka tadabburnya terhadap ayat-ayat Allah membuat pada dirinya rasa takut, sehingga dia berlindung kepada Allah agar supaya dijauhkan dari api neraka. Demikian pula seorang melihat dari keadaan mereka yang ditimpa oleh musibah, petaka karena dosa dan maksiat, atau umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi jalan para nabi dan para rasul, maka hendaknya seorang mengambil pelajaran darinya supaya ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab yang menyebabkan seorang takut kepada Allah adalah dia memikirkan bahwa Rabb-nya Maha Agung. Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Iya. Dia imani dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian zat-Nya di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, ketinggian kemampuannya dan ketinggian keagungannya. Dan ini akan membuatnya selalu membesarkan dan mengagungkan Rabb-nya. Karena siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman akan rububiyahnya dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani nama-nama dan sifat-Nya, pasti akan tumbuh rasa takut di dalam dirinya. Iya. Karena itu mereka yang tidak mengagungkan Allah, mereka inilah orang-orang yang dicela di dalam beberapa tempat Al-Qur'an. Di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Allah firman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tapi kalau dia takut kepada Rabb-nya, mengagungkannya, maka pasti kalau dia mengagungkan Rabb-nya, membesarkannya, pasti dia takut kepadanya. Allah firman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia takut berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia kerjakan, akan dihisab segala yang dia lakukan, kecil maupun besar, yang kasar maupun yang halus, yang dia lakukan di kehadiran orang maupun dalam keadaan sendiri, yang dia tampakkan maupun dia rahasiakan, semuanya dia pertanggungjawabkan depan Allah. Maka dia takut akan hari tersebut, ini yang mendapat dua surga. Dan penafsiran yang kedua, takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia takut akan kebesaran Allah, keagungannya. Iya. Sehingga dengan itu dia mendapatkan dua surga. Dan di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba itu takut kepada Rabb-nya, dia selalu mengingat perbandingan-perbandingan antara dua golongan di dalam Al-Qur'an. Apa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan dalam keadaan mukanya itu tersungkur di bumi, apakah itu lebih berpetunjuk daripada orang yang berjalan dalam keadaan seimbang, lagi di atas jalan yang lurus? Ini perumpamaan dua golongan. Karena di dalam kehidupan ini, di dalam Al-Quran hanya digambarkan dua golongan, berjalan dengan mukanya atau berjalan lurus di atas siratal mustaqim. Apakah dia bersyukur atau hamba yang kufur? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami yang memberi petunjuk kepada insan ini, ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang ingin dari antara kalian maju atau ingin mundur, maka hanya ada dua dalam kehidupan. Dia maju ke depan dengan amalan kebaikan atau mundur ke belakang. Tidak ada yang pertengahan, tidak ada yang diam. Dalam kehidupannya selalu dihisab. Apakah kebaikan untuk dirinya yang mendukungnya, atau kejelekan untuk dirinya yang akan memberatkannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullu an-nasi yaghdu, fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap jiwa itu berusaha. Dengan usahanya dia transaksi terhadap dirinya. Maka ada yang dengan transaksinya membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang dengan transaksinya dia justru menghancurkan dirinya pada api neraka. Pada hari kiamat ada dua golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua kelompok. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang berbahagia. Iya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Hanya ada yang tertawa dan hanya ada yang menangis. Dan ini selalu digambarkan agar supaya seorang punya rasa takut. Dia pilih untuk dirinya salah satu dari dua golongan ini. Kalau dia adalah seorang yang berakal, cinta kebaikan untuk dirinya, pasti dia akan memilih hal yang dengannya dia bahagia, dekat kepada Allah dan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka rasa takut ini menggambarkan kepada seorang hamba hendaknya dia takut jangan sampai dia dijauhkan dari surga. Dan hendaknya dia takut jangan sampai dia dimasukkan ke dalam api neraka. Karena itu tidak terbilang ayat-ayat atau sangat banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan anjuran untuk mempersiapkan diri meraih sorga, amalan-amalan untuk mendapatkan sorga, sebagaimana diingatkan akan bahaya api neraka, dahsyatnya dan berbagai kengerian yang ada di dalamnya. Seluruh hal itu supaya seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hal yang membuat seorang hamba itu takut, ya, adalah dia selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dengan kesyukurannya tersebut, dia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau dia tidak bersyukur, maka dia adalah golongan yang kedua. Berarti golongan hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dengan kesyukuran ini seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hal yang membuat seorang hamba itu takut kepada Rabb-nya adalah dia selalu mengingat hari kebangkitan, akan hari kiamat. Oh, semuanya akan kembali ke sana dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan setiap dari amalannya. Dan di antara hal yang membuat seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mempelajari dari ilmu syar'i, dari ilmu agama yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya orang-orang yang takut di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Iya, karena itu kata sebagian as-salaf, "Kafa bil ilmi khasyatan wa kafa bil jahri gurura." Sungguh cukuplah dengan ilmu itu seorang dianggap khasyah, dia akan menjadi takut. Dan cukuplah dengan kejahilan itu seorang akan menjadi sombong, lupa akan dirinya. Dan banyak lagi dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa ini adalah akhlak yang mulia, kepribadian para nabi dan para rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin." Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut dan selalu khusyuk kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kaum mukminin walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila. Mereka itu memberi apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka keluarkan, infakkan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, sementara hatinya selalu khawatir, selalu khawatir. Iya. Dan ketika penduduk sorga ditanya apa sebab mereka berada di dalam sorga, di antara mereka ada yang berkata sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin." Sesungguhnya kami dahulu ketika kami berada di tengah keluarga kami, kami tergolong orang-orang yang banyak takut Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takutnya inilah yang memasukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jazaohum jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Balasan untuk mereka adalah surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itulah bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya. Bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat berbagai kebaikan, berbagai keutamaan. Seorang hamba bisa memupuk dari berbagai cabang keimanan, amalan-amalan ketaatan yang mendekatkannya kepada Allah, membuatnya takut kepada Rabb-nya. Dan dengan hal itu dia meraih dari keutamaan yang disebutkan di dalam ayat, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-mu, ya, kepada Rabb mereka di kala gaib, mereka inilah yang mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu takut kepadanya, mengingat akan kehidupan akhiratnya, tidak lalai dari hal yang sewajibnya dia persiapkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, memberikan taufik untuk kita semua berjalan di atas jalan yang lurus, membukakan untuk kita semua pintu-pintu ketaatan, serta menjauhkan kita semua dari jalan kejelekan, hal-hal yang bisa mengantar kepada kemurkaan Allah dan api neraka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.